de mi alifán. Kini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Jumpa lama Mas Gary, Devi, Aldiva. Jangan lupa bahagia. Iya mas. Terima kasih. Rindu yang selama ini telah menggunung, mencair di terpa cinta dalam. Terima kasih. Cinta yang selama ini masih terpendam, tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Sekali berpisah, tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Terima kasih. Terima kasih. Pajero Indonesia. Ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Ada Mas Don Ramayana, Mas Bareng Jumpa Lapa, Mas Gary Mahesa, Devi Alifa. Terima kasih.